Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Terakhir kita sebutkan perkara yang ketiga yang wajib bagi orang yang sakit adalah tidak boleh berangan-angan untuk mati, atau tidak boleh mengangankan kematian, tidak boleh berharap kematian. Walaupun sakit separah apapun yang dia alami, kalau terpaksa merasa tidak kuat menghadapi penyakit yang begitu berat, maka ini hukum bagi orang yang darurat terpaksa. Artinya kalau dia meninggalkannya itu lebih utama. Kalau memang dia harus berdoa yang berkaitan dengan kematian, bukan minta mati, tapi berdoa dengan doa minta dipilihkan yang terbaik untuknya oleh Allah, yaitu dengan doa Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku apabila wafat itu lebih baik bagiku. Bukan minta mati, tapi minta diberikan pilihan yang terbaik antara tetap hidup atau meninggal dunia. Kemudian qala Syekh Al-Albani rahimahullah, yang keempat dari perkara yang wajib bagi orang yang sakit adalah wa idza kana alaihi huququn falyu'addiha ila ashabiha in tayassara lahu dzalika. Apabila dia memiliki hak-hak yang wajib dia tunaikan, memiliki tanggungan yang menjadi hak orang lain, apakah hutang, janji, atau yang lainnya, maka hendaknya dia menunaikan hak-hak tersebut kepada para pemilik. Dia tunaikan, dia berikan hak-hak tersebut kepada para pemiliknya, orang-orang yang berhak mendapatkannya. Apabila hal itu mudah baginya, mampu dia lakukan, maka tunaikan, berikan hak-hak tersebut kepada para pemiliknya. Wa illa awsa, jika tidak mungkin atau sulit untuk memberikan hak-hak tersebut kepada para pemiliknya, maka dia berwasiat, menyuruh orang lain agar menunaikan hak-haknya dalam wasiatnya. Berwasiat kepada keluarganya atau ahli warisnya. Li amrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bidzalika, karena adanya perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk perkara tersebut, dalam perkara tersebut. Yang kelima, al-khamis wala budda minal isti'jali bimithli hadhihi al-wasiyyati, harus bersegera memberikan atau menulis wasiat seperti ini. Yani bagi orang yang sakit, yang parah sakitnya, yang dia menyangka atau mengkhawatirkan sakitnya mengantarkan kepada kematian, maka harus bersegera, jangan ditunda-tunda untuk menuliskan wasiat. Kalau sakitnya parah, atau dia mengkhawatirkan sakitnya menjadikan dia meninggal dunia. Mengapa harus bersegera berwasiat? Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailataini wa lahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Tidak pantas bagi seorang muslim bermalam dua malam, melewati dua malam, dalam keadaan dia memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan, apakah berupa hutang kepada orang lain atau janji kepada seseorang atau yang lainnya, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya. Yani tertulis di sisinya, di sisi kepala maksudnya gambaran dekatnya wasiat yang dia tulis dari orang yang menulis tersebut, dan terjaganya wasiat dia. Jangan sampai nulis wasiat disimpan nggak tahu di mana. Asalnya panjangan ini berarti tidak menjaga. Nabi sampai menggambarkan kecuali wasiatnya sudah tertulis, tulisan dia, tanda tangan dia, kalau ada ya tulis saksinya siapa, di sisi kepalanya, gambaran tentang dekatnya tulisan tersebut di sisinya, begitu. Di sisi kepalanya, gambaran dekatnya dari orang yang berwasiat. Jangan ditelantarkan, disimpan asal-asalan. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setelah mendengar sabda Nabi ini, ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala dhalika illa wa indi wasiyati. Tidaklah lewat padaku satu malam, tidaklah aku bermalam satu malam semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda seperti itu, atau ucapan tadi, kecuali di sisiku ada wasiatku. Hadis muttafaqun alaih. Nabi menjelaskan tidak pantas seseorang melewati dua malam dalam keadaan dia ingin berwasiat kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi kepalanya. Maka Ibnu Umar langsung melaksanakan sabda Nabi ini, bahkan lebih cepat dari itu. Tidaklah aku melewati satu malam pun dan aku ingin berwasiat. Bukan berarti tiap malam harus berwasiat. Ini bagi yang ingin berwasiat. Maka hendaknya semalam, paling lama dua malam, sudah tertulis wasiat. Tidaklah aku melewati satu malam pun semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda seperti itu, dan aku ingin berwasiat kecuali wasiatku ada di sisiku. Ini sudah beliau tulis. Hanya melewati satu malam saja. Hadis muttafaqun alaih. Ini pentingnya masalah wasiat. Jangan sampai diabaikan atau disepelekan. Kalau memang ada sesuatu yang ingin diwasiatkan, hendaknya ditulis wasiatnya, terutama bagi yang sakit. Yang keenam, perkara yang wajib bagi orang yang sakit, wajibu ayyusiya lil aqrabina alladzina la yarithuna minhu. Wajib untuk berwasiat kepada karib kerabat yang tidak mewarisi hartanya, yang bukan ahli warisnya. Jadi tidak semua kerabat keluarga itu ahli warisnya. Ya secara teori dia sebagai ahli waris, tapi tidak mewarisi. Ada ahli waris, ada yang mewarisi. Tidak semua ahli waris mewarisi. Mengapa? Karena ada faktor lain. Ada faktor yang menghalanginya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain, yang lebih dekat. Misalnya apa? Anak. Adanya anak, anak laki-laki, itu menjadi penghalang bagi saudara mayit. Walaupun saudaranya banyak, punya sekian orang, baik laki-laki maupun perempuan, tapi mayit punya anak laki-laki, maka sisanya semuanya untuk anak laki-laki. Saudara mayit walaupun laki-laki tidak dapat, apalagi pamannya tidak dapat, pamannya, uaknya itu tidak dapat. Berarti ini namanya apa? Penghalang. Ketika tidak ada anak laki-laki, ada kemungkinan yang bisa saudara laki-laki itu atau saudara mayit dapat. Ketika mayitnya hanya memiliki anak perempuan, maka saudaranya dapat. Jadi ada ahli waris, ada yang mewarisi. Tidak semua ahli waris mewarisi harta si mayit. Nah, bagi orang yang sakit wajib berwasiat untuk karib kerabatnya yang tidak mewarisi hartanya. Seperti tadi, saudaranya dia, karena dia tahu saudaranya dia tidak dapat warisan, maka wajib berwasiat untuk karib kerabatnya yang tidak mewarisi tersebut atau tidak mendapatkan warisan tersebut. Liqaulihi tabaraka ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Surat Al-Baqarah. Telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian kedatangan atau dihadiri kematian, yakni menjelang wafatnya, yakni dia dalam kondisi kritis, sakaratul maut atau sakit yang parah, maka diwajibkan atas kalian apabila kematian mendatangi atau menghampiri salah seorang di antara kalian, apabila dia meninggalkan khairan, yakni malun katsirun, harta yang banyak. Itu apa? Diwajibkan al-wasiyatu, berwasiat kepada kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Namun kalimat wasiat kepada lil walidain dihapus dengan ayat yang menjelaskan warisan. Ayat yang berisi warisan. Mengapa? Karena kedua orang tua mendapatkan warisan, maka tidak berhak mendapatkan wasiat. Dan diperjelas dalam hadis, tidak ada wasiat, fala wasiyata lil warisi, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sehingga ayat ini untuk kalimat kedua orang tua dan kerabat yang mewarisi harta si mayit itu tidak boleh mendapatkan wasiat. Berarti wasiatnya bagi siapa? Bagi kerabat yang tidak mendapatkan warisan si mayit. Syaratnya mayit meninggalkan harta yang banyak, orang yang kaya, orang yang berada. Kalau dia miskin ya nggak ada kewajiban. Untuk ahli warisnya saja udah pas-pasan. Ini bagi yang meninggalkan khairon, yakni harta yang banyak. Maka jangan lupa, dia punya kewajiban berwasiat untuk kerabatnya yang tidak mewarisi hartanya. Berapa jumlahnya? Terserah. Tidak ditentukan. Yang jelas seantasnya, jangan sampai merugikan, memudaratkan ahli warisnya. Silakan ditentukan yang terbaik berapa jumlahnya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, walahu ayyusiya bitsulutsi min malihi. Boleh bagi dia berwasiat dengan sepertiga hartanya. Ini yang paling tinggi, paling banyaknya, berwasiat dengan sepertiga hartanya. Wala yajuzu azyadatu alaihi, dan tidak boleh menambahi dari sepertiga. Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Balil afdalu ayyanqusa minhu, bahkan yang lebih utama dia berwasiat kurang dari sepertiga, yaitu seperempat atau seperlima. Seperlima yang paling afdal, paling utama. Mengapa? Itulah yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan alasan, dengan dalil beliau ridha dengan pembagian Allah untuk dirinya, yaitu al-khumus, prima dari harta rampasan perang. Maka Abu Bakar pun senang atau menyukai untuk berwasiat dengan seperlima harta. Yang utama kurang dari sepertiga wasiatnya. Li hadithi Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ats-tsabiti, yang tetap atau yang ada di dalam fi sahihaini, kitab as-sahihain, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajjatil wada'i. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hajjatul wada', haji perpisahan. Yani haji di tahun berapa? 10 Hijriah. Karena Nabi wafat tahun 11 bulan Rabiul Awal, belum sampai ke bulan haji Zulhijjah, sehingga haji terakhir wada' ya tahun sebelumnya, tahun 10 Hijriah. Famaridtu maradan ashfaitu minhu 'alal mauti. Maka ketika itu aku sakit dengan suatu penyakit yang mendekati kematian. Ini secara teori ini bisa membawa kepada kematian, sakit parah yang dikhawatirkan menyebabkan kematian. Fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjengukku. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali malan katsiran, sesungguhnya aku memiliki harta yang sangat banyak. Walaisa yarithuni illa ibnatunni, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali hanya seorang putriku saja. Ketika itu beliau hanya memiliki anak satu perempuan, seorang putri. Afa usi bi tsulutsai mali, apakah aku boleh berwasiat dengan 2/3 hartaku? Qala la, maka Nabi menjawab tidak boleh. Qala qutu bi syatri mali, aku berkata lagi kalau dengan setengah hartaku boleh tidak? Qala la, Nabi menjawab tidak boleh. Qultu fa tsulutsu mali, aku berkata lagi kata Sa'ad, kalau 1/3 hartaku bagaimana wahai Rasul? Qala ats-tsulutsu, Nabi menjawab iya, ats-tsulutsu boleh berwasiat dengan 1/3 harta. Wats-tsulutsu katsirun, dan berwasiat dengan 1/3 harta itu adalah berwasiat dengan jumlah yang sudah cukup banyak, katsir. Innaka ya Sa'ad, sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, an tad'a warasataka agniya khairul laka min an tad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa wa qala bi yadihi. Wahai Sa'ad, seandainya engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, ini cukup karena mendapatkan warisan dari orang tuanya atau si mayit, engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan cukup atau kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis atau meminta-minta kepada manusia. Nabi mempraktekkan atau menggambarkan dengan tangannya seperti ini. Lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka seperti ini, meminta-minta dengan telapak tangannya. Kata kaf, kafun dari kata apa? Al-kaf, yakni telapak tangan. Innaka ya Sa'du lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa ujirta 'alayha. Sesungguhnya engkau wahai Sa'd, sekali-kali engkau tidaklah memberikan nafkah yang dengannya engkau mengharap wajah Allah Ta'ala, kecuali engkau akan diberikan pahala karenanya. Pahalanya bisa dua. Kalau dia lupa, maka dia mendapatkan pahala dari niat awal. Niat awal dia nikah, ya memberikan sesuatu kepada anak istrinya, ya karena kewajiban dia. Pahala menafkahi yang wajib. Namun kalau dia ingin lebih besar pahalanya, dia niatkan, ditambah niatnya. Ketika dia memberikan belanja kepada istrinya atau memberikan nafkah secara umum, makanan, minuman, pakaian, dia niatkan. Ketika itu mengharap wajah Allah, maka ini dapat tambahan pahala. Di samping pahala yang tadi, pahala wajib, kalau yang ini pahala yang sunnah, dihadirkan niat. Ketika kita memberikan apalah makanan ke istri ketika pulang safar atau keluar, atau kita dapat bayaran gaji ya upah ketika kerja, kita niatkan, nah saya ingin melaksanakan syariat Allah atau niatkan ini sebagai bentuk mengamalkan kewajiban, dihadirkan niatnya, maka itu afdol, sunnah. Kalaupun lupa tetap dapat pahala, tapi pahala yang wajib. Kalau dia hadirkan niat ketika memberikan nafkah kepada keluarganya, tambah ziyadah, tambahan pahala sunnah, pahala berniat mengharap wajah Allah ketika memberikan nafkah. Nah, ini perlu kita mengingatnya supaya ada tambahan pahala, bukan hanya sekedar pahala yang wajibnya saja. Itu yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Bukan berarti kalau kita lupa enggak dapat pahala, waduh saya lupa terus. Dari misalnya nikah sampai sekarang saya lupa menghadirkan niat. Ngasih-ngasih aja uang tiap hari atau sebulan sekali, lupa saya enggak niat. Yang lupa tetap dapat pahala, pahala kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Namun tidak mendapatkan pahala tambahan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ingin tambahan pahala, ya hadirkan niat ketika memberikan nafkah kepada keluarga, makanan, minuman, pakaian, uang atau yang lainnya. Begitu. Hadirkan niat. Ini pentingnya niat. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab pertama, bab tentang kewajiban menghadirkan niat, bab tentang menghadirkan niat. yang menunjukkan keutamaan besar ketika seorang mampu melakukannya. Tidaklah engkau memberikan nafkah dengan suatu nafkah yang dengan yang kau mengharap wajah Allah kecuali engkau diberikan pahala atasnya, pahala tambahan tadi. Selain pahala, kewajiban memberikan nafkah. Hatta luqmata taj'aluha fi fimratik, sampai pun suapan yang kau suapkan kepada mulut istrimu. Yani makanan yang merupakan kebutuhan istrinya. Hadis muttafaqun alaih. Qala wa fakana ba'du aslus jaizan, berkata perawi, maka setelah itu berwasiat dengan sepertiga itu hukumnya jaiz, boleh. Wa qala ibni Abbas radhiyallahu an, dan berdasarkan ucapan Ibn Abbas radhiyallahu an, wadattu anna an-nasa ghaddu min ats-tsulutsi ila ar-rubu'i fil wasiyati, aku berharap manusia itu menurunkan wasiatnya dari sepertiga ke seperempat. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ats-tsulutsu katsirun, dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan berwasiat dengan sepertiga harta itu sudah jumlah yang banyak. Hadis muttafaqun alaih. Ini kalau dia memang punya harta yang banyak. Kalau hartanya pas-pasannya tidak usah berwasiat. Ia kan dinikmati oleh ahli warisnya. Dan jangan lupa, ketika kita mewariskan harta kepada ahli waris, kita dapat pahala. Jangan sampai kita memainkan, aduh nanti harta saya dimakan oleh keluarga saya. Ketika harta itu dimanfaatkan oleh ahli waris kita dengan kebaikan, kita dapat pahala. Kenapa? Sebabnya kita yang punya harta awalnya. Maka tidak sia-sia kita memberikan atau meninggalkan harta yang cukup untuk ahli waris. Berarti kita memberikan nafkah kepada mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Maka dengan itu kita dianggap sebagai orang yang sedekah. Sedekah kepada ahli kerabat lebih utama daripada sedekah kepada orang lain. Jadi warisan itu dianggapnya sebagai sedekah kepada kerabat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bukan berarti dia akhirnya mengurangi infak, tidak. Selama memungkinkan infak dan keluarganya tercukupi, ya infak tetap dilakukan. Jangan sampai merasa ini penting mengurusi keluarga. Lihat kondisi keluarganya, kalau sudah cukup ya tetap dimaksimalkan infaknya. Bahkan punya keutamaan yang besar, Allah akan berikan tambahan yang lebih baik, ganti yang lebih baik dari harta yang dia infakkan tersebut. Insyaallah nanti yang ke-8 seterusnya pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan bermanfaat. Dan beri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.